Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu agama. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di setiap amalan dan pekerjaan kita ataupun perbuatan kita kecuali kita bertahmid, memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya segala apa yang kita dapatkan dengan keadaan kita merupakan anugerah dan taufik darinya, sehingga kita bisa selalu mengingat kepadanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Minal Ayatil Qur'aniyah yang ditulis dan merupakan karya Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita ilmu nafi' dan kemudian bisa kita amalkan dalam peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam pertemuan kita, berkenaan dengan doa Sulaiman alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan tentunya apa yang beliau bermunajat kepada Allah dengan doa tersebut adalah doa yang tentunya semestinya kita mencontohnya, kita juga bermunajat dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, qala rahimahullahu ta'ala, wa mithlu hadha du'a'u alladhi ballaghahu Allahu ashuddahu wa ballaghahu 40 sana wa manna 'alayhi bil inaba ilayhi. فقال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Demikian Allah firmankan dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Dan semisal doa yang telah kita dengarkan sebelumnya, yaitu dalam suratul Naml ayat yang ke-19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, adalah ayat yang telah kita baca dalam suratul Ahqaf, dalam suratul Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini juga dibaca oleh dan dimunajatkan oleh Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, semisal doa sebelumnya adalah doa yang ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencapaikan beliau dengan puncak usianya, telah menyampaikan beliau dengan usia 40 tahun. Beliau pun atau telah menyampaikan beliau pada usia 40 tahun dan Allah anugerahkan kepada beliau dengan sifat selalu kembali berserah diri kepada Allah. Beliau pun mengatakan sebagaimana Allah abadikan dengan firman-Nya, Rabbi auzi'ni, wahai Allah, Rabbku, karuniakanlah kepadaku, berikan ilham kepadaku agar aku bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku. Demikian terhadap kedua orang tuaku, atau yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, atau kepada orang tuaku. Dan wahai Rabbku, berikan anugerah kepadaku agar aku beramal saleh, amal yang Engkau ridai. Dan bimbinglah, luruskanlah keturunanku. Bimbinglah untukku dan luruskanlah untukku dzurriyah, keluarga ataupun anak-anakku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya saya ya Allah bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya ya Allah dari orang yang berserah diri kepadamu. Sebagaimana beliau tadi katakan, semisal doa yang di atas dari keterangan kita sebelumnya adalah doa ini. Hal itu Nabi Sulaiman katakan ketika Allah telah mencapaikan usia beliau, usia yang puncak dari umur, yaitu Allah menganugerahkan kepada beliau pada usia atau dengan usia 40 tahun. Di sini tentunya ada bimbingan kepada kita bahwa ketika kita semakin bertambah usianya, semakin bertambah umurnya, tidak luput kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bertambahnya usia bukan berarti semakin berkurangnya ibadah. Tetapi dengan bertambahnya usia semakin kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian usia yang didapatkan oleh seorang itu adalah anugerah dari Allah. Agar dengan usia itu dia mengumpulkan dan meraih kebaikan, ketaatan, karena dari baiknya seseorang dia diberikan usia oleh Allah, tapi dia isi dengan ketaatan. Dan dari jeleknya seseorang, dia diberikan usia oleh Allah, tapi dia isi dengan kejelekan. Dia isi dengan apa yang tidak pantas, apa yang tidak layak. Allahul Musta'an. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ibadah, dalam taat kepadanya Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan usia bukan untuk taat, bukan untuk beribadah, tetapi bahkan dengan tambahnya usia bertambah dosa kita, wal i'az billah. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Karenanya ketika Sulaiman mendapatkan usia tersebut, membuat beliau semakin tunduk, semakin sadar bahwa pencapaian usia ini bukanlah pemberian semata-mata dari Allah yang disia-siakan, yang dibiarkan begitu saja. Tetapi bagaimana dengan usia ini menjadikan beliau orang yang semakin tunduk patuh kepada Allah. Walaupun kita ketahui beliau adalah nabi, dan beliau adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya nabi sebagaimana diterangkan tentang keimanan para nabi, imannya terus bertambah. Adapun kita yang bukan nabi, imannya naik turun. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga beliau nabi bertambah taat, bertambah keimanannya, dan beliau semakin tunduk kepada Allah. Inilah bentuk bimbingan kepada kita semuanya. Kita diberikan usia, umur, untuk semakin taat, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh, bukan semakin pongah dengan usia kita, tetapi bagaimana kita semakin tunduk, taat, semakin kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena semakin bertambah usia, semakin dekat perjalanan. Tidaklah bertambah usia kecuali seorang semakin dekat perjalanannya. Kita yang hidup itu dimisalkan seperti seorang musafir yang berjalan menuju tempat tujuannya. Dengan usia 1 tahun, kita masih berjalan perjalanan yang pendek. Berjalan usia demikian, terus kita menuju tujuan kita. Dan di masa usia 40 tahun, kita telah melewati batas. Batas pertengahan usia manusia. Allahul Musta'an. Para ulama mengemukakan menjadi tolak ukur adalah usia Rasulullah. Beliau wafat dengan usia 63 tahun. Sehingga kalau dibagi 2 usia ini, berarti 30 tahun atau 31 atau 32 tahun. Sehingga kalau usia 40 tahun itu sudah lebih dari setengah kehidupan manusia. Berarti setelah setengah perjalanan masih ada setengah lagi, tapi kalau dia sudah melebihi setengah, berarti dia tinggal sedikit menuju tujuannya. Dengan perjalanan yang sedikit, tentunya seorang semakin mempersiapkan dirinya. Dan dia minta dibimbing oleh Allah. Inilah yang kita katakan, kita dibimbing dengan keterangan ini. Apa yang kita dapatkan dari Nabi Sulaiman. Sebagaimana beliau katakan di sini, ketika beliau sudah mencapai usianya, puncak usia, yaitu diberikan usia 40 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, bimbing beliau dengan inabah kepada Allah, selalu kembali berserah diri kepada Allah. Beliau pun meminta kepada Allah, ya Allah, dengan usia seperti ini telah menjalani perjalanan, maka auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah untuk bersyukur dengan nikmat-Mu. Nikmat dari saya lahir dari jabang bayi, kemudian bertambah usia, sampai kemudian usia pemuda, sampai kemudian usia dewasa, sampai kemudian usia tua, sampai kemudian usia sekarang 40 tahun. Demikianlah gambaran perkataan apa yang dikatakan oleh Sulaiman dengan doanya. Maka dari perjalanan ini, saya tidak bisa menghitung nikmat-Mu, ya Allah. Banyak sekali. Maka jadikan saya orang yang selalu bersyukur dengan nikmat. Nikmat yang saya telah dapatkan dan nikmat nantinya yang akan saya dapatkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Hamba yang saleh, hamba yang tahu diri kepada Allah. Inilah yang kita dibimbing dengan doa Sulaiman dan apa yang Sulaiman katakan. Kemudian Sulaiman juga mengerti ayahnya adalah Nabi Rasul, yaitu Daud, juga telah diberikan anugerah dan nikmat oleh Allah yang banyak, bahkan melebihi apa yang diberikan kepadanya. Karena sebagai bapak, orang tua Sulaiman, dia pun mewakili orang tuanya. Ya Allah, jadikan pula, anugerahkan pula saya bersyukur dengan apa yang Engkau telah berikan, Engkau anugerahkan kepada orang tuaku. Dan demikian anak yang saleh, dia melihat apa yang ada pada orang tuanya adalah nikmat, dan dia punya tanggung jawab untuk mendoakan orang tuanya. Dia punya kewajiban untuk mendoakan orang tuanya, menyampaikan kepada Allah tentang apa yang dia dapatkan dari kebaikan orang tuanya. Sehingga siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan orang tuanya, tentunya Allah akan menambah nikmatnya. Maka Sulaiman pun mengatakan, wa an amala salihan. Setelah beliau mengatakan, anugerahkan kepada saya untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang Engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan kepada saya agar aku beramal saleh, amal yang Engkau ridai. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa amalan yang lain. Ini anugerah dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan ilmu kita, bukan kemampuan keahlian kita, bukan. Bukan ketangkasan kita, bukan. Tetapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu kalau kita nantinya mendapatkan surga Allah, itu bukan karena kita dengan amalan kita, tetapi bahkan kita dengan amalan itu anugerah, kita dengan amalan ini kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu juga anugerah. Tidak ada andil kita. Allah yang memberikan anugerah kepada hambanya. Allah yang membimbing hambanya. Karena demikian, sepantasnya kita mengatakan, ya Allah, berikan anugerah kepada saya untuk saya beramal saleh. Amal yang Engkau ridai, tardahu. Dan ini dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam dengan usia tersebut. Sekian usia saya telah beramal. Sisa usia saya ini, ya Allah, 40 ke atas. Ya Allah, bimbing saya, anugerahkan kembali kepada saya. Bimbing saya untuk beramal soleh. Karena innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat akhirnya. Orang sudah beramal, tapi akhirnya su'ul khatimah, wallahul musta'an. Celaka dia. Bagaimana dia sudah beramal, dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah, sampai dia sampai akhirnya. Sehingga dia meminta kepada Allah. Sebagaimana Sulaiman di usia 40. Ya Allah, na'am wa aslih apa wa an a'mal salihan tardah. Demikian. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, anugerahkan kepada saya dengan bimbinganmu kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, agar mereka menjadi keluarga keturunan yang saleh, sebagaimana sudah kita dengarkan doa beliau sebelumnya, agar meminta dibimbing oleh Allah. Demikian beliau meminta agar diberikan pula bimbingan itu kepada keluarga beliau. Aslih li dzurriyyati fi dzurriyyati. Dan ini juga bimbingan kepada kita. Seorang nabi meminta agar keluarganya diberikan anugerah, diberikan petunjuk, dibimbing, diarahkan oleh Allah. Ini seorang nabi. Maka kita tentunya aula, lebih utama untuk meminta, ya Allah bimbinglah keluargaku. Di sini sebetulnya ada keterangan, seorang kalau keluarganya baik, saleh, anak keturunannya baik atau saleh, akan membantu dia untuk semakin taat kepada Allah, akan membantu dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, keluarganya atau anak keturunannya dari orang-orang yang soleh. Sehingga semakin soleh, dia telah meminta agar dia dibimbing kepada ketaatan, beban kepada anak, beban anak istri yang merupakan bebannya, tanggung jawabnya, dengan mereka menjadi soleh, menjadi ringan baginya. Kalau anak istrinya tidak soleh, dia akan mendapatkan halangan, rintangan. Dan hanya orang yang mendapatkan taufik, selamat. Dan hanya orang yang mendapatkan anugerah selamat dari Allah, dia akan selamat. Karena itu Nabi Sulaiman, jangan sampai anak istri saya menjadi pengganggu. Jangan sampai anak istri saya sebagai penghalang untuk saya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di usia seperti ini, di usia sudah tua, karena kondisi siapa yang berada di bawah tanggung jawab kita juga dengan usia yang sudah dewasa, dari suatu hal yang menjadi realita di tengah-tengah manusia, sudah menjadi hal yang didapatkan di tengah manusia. Ya, namanya anak sudah besar, dia punya pandangan sendiri, dia punya apa? Dia punya keinginan sendiri. Dia mengatakan, saya sudah dewasa, saya sudah besar, saya bisa menentukan arah saya, tidak butuh bimbingan dari orang tua. Seperti itulah. Tetapi yang memiliki kalbu, yang memiliki kalbu anak tersebut, keluarga tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memegang kalbunya. Allah yang memegang kalbu hambanya. Dia membolak-balikkan kalbu hambanya antara hidayah dan tidak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan kalbu kami di atas agamamu. Karena anak dan istri ini kalbunya Allah yang memegang, mintalah kepada pemegang kalbunya agar membimbing dan memberikan anugerah kepadanya. Inilah yang diinginkan oleh Sulaiman. Ya Allah, saya tidak punya kuasa dengan anak-anak saya. Saya tidak punya kuasa dengan keluarga saya. Saya minta kepadamu, berikan anugerah kepada mereka. Aslih li fi dzurriyyati. Betapa baiknya bimbingan ini. Kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Allah. Dan lihatlah anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, bagi siapa saja yang memiliki orang tua, lihat bagaimana kesungguhan orang tua meminta perbaikanmu, meminta kebaikanmu. Jangan engkau kecewakan mereka. Apa keuntungannya kalian mengecewakan mereka? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dengan mengecewakan orang tua kalian? Apakah keuntungan dunia? Tidak keuntungan dunia, tidak keuntungan akhirat. Mereka berdoa untukmu. Ya tentunya doa mereka, mereka tidak perlu menyampaikan kepadamu, saya berdoa, atau dia membesarkan suaranya untuk kalian dengar doanya. Tidak perlu. Dia berdoa dengan kalbunya. Dia berdoa di saat dia bersepian. Dia berdoa dengan munajatnya di waktu-waktu diterimanya doa. Agar kalian menjadi anak-anak yang soleh. Karena mereka tahu dengan baiknya kalian, baiknya mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu Sulaiman pun mengatakan, wa aslih li fi dzurriyyati. Bimbingan kepada kita semuanya. Tidak melupakan keluarga kita untuk kita doakan. Dengan nikmat yang dia telah berikan. Agar terus diberikan anugerah oleh Allah. Perbaikan dan perbaikan. Kebaikan dan kebaikan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, dengan usia seperti ini, saya bertobat kepadamu. Saya berserah diri kepadamu. Kalau saya wafat dengan usia ini, maka wafatkanlah saya dalam keadaan saya bertobat kepadamu, dalam keadaan saya berserah diri kepadamu. Doa seorang Nabi Soleh yang dia menerima wahyu Allah, tapi dia melihat betapa pentingnya dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, sebaik-baik doa. Doa ini pun dibimbing oleh Allah untuk dia mengucapkannya. Inilah sekilas atau naam secara ringkas dari keterangan doa tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, fatawassala birububiyyati rabbih lahu wa bi ni'matiha 'alaihi wa 'ala walidayhi. Dia Sulaiman bertawassul kepada Allah dengan rububiyyah Allah dalam doanya, dan dia Sulaiman bertawassul kepada Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Demikian kepada yang telah Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Diharapkan dengan menyebutkan ini dalam doa, agar Allah mendengarkan doa yang akan dipanjatkan. Wabil iltizam tarki ma yakrahuhu rabbuhu bittoba wa fi'lin. Wabil tizam tarki ma yakrahuhu rabbuhu bittoba wa fi'li ma yuhibbuhu bil islam ayyamunna alaihi bisyukri almutadhammin li i'tirafil qalbi wa khudu'ihi wa mahabbatihi lil mun'im wa thana'i 'ala Allah mutlaqan wa muqayyida. Dengan menetapi sikap ataupun sifat meninggalkan segala apa yang Allah benci, apa yang Dia murkai, dengan bertobat kepada-Nya, dan dengan menetapi sikap ataupun sifat melakukan segala apa yang Allah cintai dengan keislaman, agar Allah memberikan anugerah kepadanya pula untuk bersyukur yang tercakup dalam kesyukuran tersebut. Pengetahuan dan pengenalan ataupun kesadaran kalbu dan tunduknya kalbu dan kecintaan kepada cintanya kalbu kepada siapa yang memberikan nikmat, juga Allah anugerahkan kepadanya untuk selalu memuji kepada Allah, baik secara umum di waktu apa saja dan secara khusus di waktu-waktu yang mungkin diikat dengan pujian yang seharusnya dia memuji kepada Allah mutlaqan atau muqayyada. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena telah masuk waktu Isya, mungkin kita memutus penggalan yang telah kita baca dengan sedikit memberikan keterangan sebelum kita akhiri, bahwa secara umum tadi telah kita terangkan dengan doa dan kemudian diterangkan oleh beliau di sini, bahwa beliau mengajarkan dan membimbing kita semua, tentunya dengan bimbingan Allah, agar seorang ketika mendapatkan nikmat yang besar ini, dia menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah benci, Allah murkai, dan untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah dengan tentunya pengenalan dan pengetahuan, dan tentunya dengan penetapan hati dengan apa yang dia dapatkan dari nikmat tersebut, agar semakin tunduk, semakin memuji kepadanya subhanahu wa ta'ala, di mana saja dan kapan saja, di waktu apa saja dan dalam keadaan apa saja, mutlaqan wa muqayyada. Dalam doa kita memuji kepada Allah, dalam pembicaraan kita secara umum kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda bahwa hamba itu semakin bersyukur dan semakin tunduk kepada Allah. Dia mengerti dan dia menyadari semuanya datang dari Allah, dan sepantasnya saya selalu bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sementara waktu kita cukupkan. kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan keterangan tadi memberi manfaat kepada kita semuanya. Keterangan tadi membimbing kita kepada apa yang lebih baik dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.